kirim berita tukan bagus tu rindumu kerocong perut yang kosong isi sebelum bertembung berhubung sebelum melobong ikut ronggeng cucak bernada lenggang lenggok sedozin wahida senada irama seluruh lautan segenap pelusuk menusuk hingga ke hatinya pasti serasi senandung lenggoknya kerocong sampaikan salamku ya angin malam di hari yang dingin hasrat di hati yang ingin terbang tinggi takkan berpikir bayang malam tanpamu senandung angin berlagu begitulah jua aku yang lemas kelam tanpamu dan nafasmu bagai azimat tu nahoda ketika badai gelora rempuh ributkan ku kayung bekal namamu berlabuh wah wah wahida bawa wah wah lah sabar berjam jelit tiba rindu dada jangan tiba rindu rak rasa ini tidak dada berganti seluruh sikat menanti di belakang.